الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. فالحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. فإنشاءالله تعالى كان kita lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat yaitu dari al-adkar ba'da salawat. Al-adkar ba'da salat yakni zikir-zikir setelah salat. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa hukum-hukum seputarnya terkait dengan doa-doa dan zikir yang atau zikir-zikir yang dibaca ba'da salat. Demikian pula bagaimana posisi imam maupun makmum. Dan di antara perkara masalah yang terakhir kita bahas adalah bahwasanya zikir tersebut hendaklah kita baca terutama tasbih, tahmid dan takbir dengan jari jemari tangan kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "Sabbihna waqitna bil asabi' fa innahunna mas'ulatun mustantaqat." Dan bertasbihlah dan hitunglah dengan jari jemari kalian karena sesungguhnya jari jemari tersebut nanti akan ditanya dan dimintai bicara. Sebagaimana firman Allah, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaqulun." Pada hari besok Allah sebutkan, di hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka yang akan bicara, begitu pula kaki-kaki mereka mempersaksikan dan bersaksi atas apa-apa yang dulu mereka telah kerjakan. Kemudian pula orang-orang yang kemudian jari jemari tangan maupun kakinya kemudian bicara mempersaksikan dan bersaksi tentang apa yang ia perbuat ketika di dunia, mereka mengatakan, "Qalu lima syahidtum alaina." Mereka mengatakan, "Kenapa kalian bersaksi membongkar perkara kami?" Qalu, mereka menjawab, "Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai." Kami dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah dapat membuat bicara segala sesuatu. Oleh karena itu para ulama sepakat tentang disyariatkannya berzikir khususnya dengan tasbih, tahmid, takbir ba'da salat dengan jari jemari kita. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukum boleh dan tidaknya berzikir dengan benda dan alat-alat yang lain selain daripada jari. Ya. Seperti tasbih, ya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Namun mereka sepakat yang paling baik adalah dengan jari jemari. Begitu pula para ulama sekarang berbeda pendapat dengan majunya teknologi semakin modern di zaman kita. Sekarang ada alat tasbih yang mungkin sudah lazim ya, digital di Arab Saudi atau di beberapa negeri, itu dengan cara ibu jari memencet-mencetnya ya. Dengan dipencet titik-titik-titik-titik, jadi sudah tersebut berapa bilangannya. Maka ini juga pernah ditanyakan oleh para ulama ya, bagaimana ya, ditanyakan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, dan mereka menyebutkan bahwa yang lebih baik adalah tentunya dengan tangan ya. Pernah ditanya Syekh Al-Muhaddis Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, hafizullah ta'ala, dan beliau ulama ahli hadis mengajar di Masjid Nabawi. Beliau ditanya, "Hal yajuzu at-tasbih bi subhati al-elektroniyah?" yakni bil arqam. Bolehkah bertasbih dengan alat penghitung elektronik atau digital, yakni dengan angka-angka yang muncul di alat tersebut? Fa ajaba bi qouli, beliau menjawab, yakunu tasbih bil asabi', hakadha sabata fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya tasbih itu dengan jari jemari, karena hal ini yang sahih dalam sunnah, dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tasbih bi sabhah, adapun bertasbih dengan alat tasbih, sawa'un kanat zati kharaj au yadghatu ala alatin fata'ud, apakah yaitu dengan biji-bijian yang dirangkai ataukah dengan dipencet-pencet pada sebuah alat digital kemudian dia yang menghitungnya. Fa hadha la na'lamu shay'an ma yadullu alayhi, kami belum pernah mengetahui ada yang seperti ini dalil. Wa ba'du ahli al-ilm ya'tabiru min al-bid'ah al-muhdatsah, sebagian ulama ahli ilmu menganggapnya termasuk di antara bid'ah yang diada-adakan, ya. Wa aqallu ahwali, dan sebagian yang lain membolehkan, ini tambahan dari kami sebagaimana Syekhul Islam dan yang lain. Wa aqallu ahwali an yakuna khilaful aula, dan minimal keadaannya hukumnya adalah menyelisih yang afdal, ya, menyelisih atau meninggalkan yang lebih utama, karena para ulama sepakat menghitung dengan jari lebih utama, ya. Hanya saja mereka berbeda pendapat makruh atau sampai tingkat haram kalau bukan dengan tangan. Maka fa'alal insan ayatruka dzalikal amal wa la yushghilu nafsahu bih, beliau menasihatkan hendaknya seseorang yaitu meninggalkan hal tersebut dan tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal tadi. Ya'uddu tasbih bi asabihi iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia bertasbih dengan jari jemarinya dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari majlis beliau syarah Sunan Abu Dawud ketika membahas kitab Sunan Abu Dawud. Syarah Sunan Abu Dawud beliau jilid yang ke-29. Beliau mensyarah hadis-hadis dari Sunan Abu Dawud di majlis beliau. Ini di antaranya. Ya. Dan kenapa para ulama sampai mengatakan beberapa alat-alat tadi yaitu perkara baru yang tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah SAW? Karena ada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang pernah mengingkari, ya kan, majlis halaqah-halaqah ilmu yang pernah kita sebutkan. Di masjid beliau di Kufah, di sana sepeninggal Rasul ada halaqah-halaqah ilmu, ya. Kemudian mereka dipimpin dengan satu orang pimpinan, dan pimpinannya mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, diikuti semua dengan satu suara, ya, subhanallah, subhanallah. Halaqah lain mengatakan ya ini hamdu mi'ah, kemudian hamdu mi'ah, dan seterusnya, dan mereka mengikuti dengan satu suara dengan satu pimpinan. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkari mereka, dan telah kita sebutkan kisah ini. Beliau mengatakan, "Am kuntum ala dinin khairun min dini Muhammad?" Apakah kalian berada di atas satu ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad? "Am kuntum muftatihu abwaabad dalalah?" Atau kalian tidak membuka pintu-pintu kesesatan? Ya. Sebab beliau saya tidak pernah mendapati hal itu dilakukan oleh Nabi SAW di masa Nabi SAW, sementara sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Maka beliau mengingatkan perkara ini. Jawaban mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair, kami tidak ingin kecuali kebaikan, niat kami baik. Maka beliau mengingatkan, wa kam min muridin lil khairin lan yusibah, berapa banyak orang yang ingin baik, niatnya baik, namun tidak mendapatkan kebaikan tadi ketika tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Maka sebenarnya Allah mengatakan dengan kisah tersebut, ya, tidak disukainya atau diingkarinya, yaitu perkara tadi, ya, ini menghitung dengan selain dari jari. Namun sebenarnya Allah mengatakan tidak, yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud bukan yang mereka bertasbih dengan biji-biji kurma yang dirangkai, ya. Mereka disebutkan dalam halaqah tersebut, mereka menghitung zikir mereka dengan biji-biji kurma yang dirangkai. Namun yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud adalah cara-cara yang lain, yang umum, dipimpin dengan satu suara oleh pimpinannya, mereka satu halaqah yang mana tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, ya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa mengerjakan satu amal ibadah tidak datang contohnya dari kami, maka tertolak, ya. Dan dikarenakan itu berkaitan tentang zat ibadahnya, ya. Namun sebagian ulama mengatakan ada pun tentang wasilah, ya ini berbeda, sehingga khilaf antara ulama. Sebagian itu seperti mikrofon, ya, di sini itu mungkin azannya tetap sama, iqamahnya tetap sama misalnya. Namun dengan listrik, zaman dulu belum ada listrik, ini bukan bid'ah, ini wasilah saja dan demikian. Maka sebagian yang lainnya ini kan sekedar wasilah untuk menghitung, ya. Dan yang penting zikirnya sama, tahmidnya sama, tasbihnya sama, 33 atau yang sesuai dengan dalil. Tidak kita bikin aturan sendiri 50 kali, 50 kali atau 60 kali, 60 kali, namun tetap sama caranya. Cuma wasilah untuk menghitung, bukan dengan jari. Maka tadi berbeda pendapat para ulama. Sebagian yang memberikan keringanan hanya untuk orang yang sudah sepuh, orang yang tua, yang lupa, terkadang sering lupa dengan jari jemari, sehingga dengan hitungan tadi lebih mudah. Namun yang jelas lebih utama dan paling selamat adalah dengan tangan jari. Dan begitu pula di sini kita juga sembari mengingatkan bahwasannya apa yang diingkari oleh sahabat, ya, ataupun para ulama, meskipun itu berkaitan dengan ibadah tertentu, yang diingkari bukan zat ibadahnya, tapi yaitu ketika suatu ritual ibadah, amaliyah ibadah, tidak mencocoki dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya zikir di situ, bukan zikrullah yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi cara berzikirnya yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ini perbedaan yang sangat mendasar dan penting, karena sebagian orang kemudian menuduh ahlul hadis ataupun salafiyin ataupun ahlus sunnah wal jamaah di akhir dan di belakangan, kemudian mereka mengingkari zikrullah, mereka enggak suka zikrullah, mereka enggak suka salawat atau yang lain. Maka ini tentunya tidak demikian. Namun dilihat seperti apa cara zikirnya, seperti apa cara salatnya, seperti apa cara salawatnya. Maka zikir-zikir yang sesuai dengan syariat itu menghidupkan hati, dan itu penting sekali. Bagaimana mungkin kita mengingkarinya? Sementara Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi lam yadhkurhu kamatsalil hajji wal majid." Perumpamaan orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan yang tidak, perumpamanya seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Begitu pula Allah mengingatkan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah Allah dengan banyak, niscaya kalian akan beruntung, berbahagia. Ya. Perintah dari Allah untuk berzikir yang baik. Ya. Maka tentunya ini baik. Namun yang diingkari adalah ketika melakukan perkara zikrullah maupun ibadah-ibadah yang ada tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ as-salawat. Salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau as-salawat ala Nabi, hendaknya ada sunnah bersemangat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ahlul hadis adalah orang-orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali lewat, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, didoakan sahabatnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap lewat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, Al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, adalah orang yang tidak mau berselawat kepadaku sementara disebut namaku atau disebut diriku di sini. Namun apabila itu dikhususkan setiap malam Jumat Kliwon misalnya, setiap malam ya Rabu siang, atau setiap ba'da Jumatan dengan jumlah tertentu, atau dikhususkan di tempat tertentu dengan tata cara tertentu yang tidak datang dalam syariat, maka itu masuk dalam perkara ya, yaitu muhdatsah, perkara baru yang diada-adakan, termasuk perkara bid'ah muhdatsah. Yang ini bukan hanya diingkari oleh sebagaimana dituduhkan ya Wahabi atau yang lainnya, bahkan ini adalah kalam para ulama rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i pun tidak melakukannya, ya, berbeda dengan sebagian Syafi'i yang belakangan. Maka perlu diperhatikan tentang perkara ini. Begitu pula dalam hal-hal yang lainnya, salat, ya, bukan Imam Malik pernah menegur seseorang sholat banyak, melakukan sholat, yang tidak pas dan tidak tepat, diingkari oleh Imam Malik. Ya. Begitu pula ada seseorang yang mau berihram, ya, tidak mau dari mikotnya Bir Ali atau Dzul Hulaifah, tapi maunya dari Masjid Nabawi startnya. Loh, bukankah ini lebih afdal? Ihramnya lebih panjang, ya, kemudian talbiyahnya lebih panjang, lebih banyak. Kenapa diingkar oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala? Ya, bukan karena talbiyahnya, bukan karena zikirnya kepada Allah, bukan karena salatnya, namun karena menyelisih tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya di sana jeli dan sangat rahmah para ulama rahimah ta'ala mengingatkan kita agar kita benar dan tidak berbuat keliru dan salah, bukan hanya dalam hal dunia atau dosa dan maksiat, tapi juga agar tidak berbuat salah dalam ibadah sekalipun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Allah mengingkari orang-orang yang salat, tapi salatnya yang tidak benar. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celaka orang-orang yang salat, yang mereka lalai dalam salatnya. Salat tapi menunda-nunda waktunya sampai mau habis. Kalau sudah datang waktunya, salatnya cepat taktuk ya, tanpa tumakninah. Yang disebutkan dalam hadis oleh Rasul, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Dan itu diingatkan. Maka sesungguhnya umat membutuhkan peringatan untuk diingatkan, bukan hanya dari dosa dan maksiat, yaitu di luar ibadah, namun juga dalam ibadah-ibadah mereka perlu diperbaiki. Ya. Dan sesungguhnya sederhana di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sedangkan kata Ibnu Mas'ud, khair, lebih baik minal ijtihad bil bid'ah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh berbanyak baik dari bid'ah. Saya demikian pula di antara perkara zikir pada salat. Di sana disebutkan di sini beberapa hal seputar permasalahan hadis-hadis yang berupa doa. Ini ya. Disebutkan ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ada hadis Mu'adz bin Jabal yang wujudnya adalah doa. Kita bacakan salah satu contohnya. Poin kelima dia mengatakan wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu dubur as-salati bi haula'il kalimat. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam berta'awud minta perlindungan kepada Allah di setiap akhir salat beliau bi haula'il kalimat, dengan kalimat-kalimat berikut. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umr wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Hadis riwayat Bukhari sahih. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6370. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebakhilan, dari sifat pelit. Wa'udzubika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut. Wa'udzubika an uradda ila ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku dikembalikan kepada sehina-hina umur, ataupun yaitu dengan kepikunan. Seorang mengalami ya ketuaan yang sangat, namun hilang ingatannya dan hilang kemampuannya tidak sebagaimana yaitu dikala masih sebelumnya. Di mana kita ingat yang namanya bayi itu tentunya bisanya tentunya menangis ya, mohon maaf, mengompol, kemudian apa buang air digantikan oleh ibunya, oleh ayahnya. Minta minum, nangis ya, dimakan, disuapi, dan beberapa yang lain. Maka Rasulullah SAW berdoa agar supaya tidak ya, mendapati masa ini yakni, tidak sampai yakni merepotkan seseorang sampai yaitu mohon maaf buang airnya, makannya bagaimana yaitu seorang masih bayi lagi ya. Dan minta demikian pula sebagian mengatakan kepikunan ini juga termasuk ardhalil umur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ti, hai sekalian manusia jika kalian ragu akan kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, kami dulu menciptakan kalian dari tanah. Ya, Nabi Adam yang pertama kali. summa min nutfah, summa min alaqah, kemudian kami ciptakan kalian dari nutfah, cairan manis. Iya. Yang bercampur dengan sel telur, kemudian juga membentuk nutfah cairan tersebut menjadi alaqah, segumpal darah, setitik darah. Summa min mudghah mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum. Ya, segumpal jangking yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Ya, kemudian dari segumpal jangking terus-terus berproses. Sum wa nukhirru fil arhami ma nasya. Kami tetapkan, kami letakkan janin itu di rahim sesuai kehendak kami. Ada yang lahir sekian bulan, ada yang lahir sekian. Bahkan dinukilkan sahih dulu ada ulama yang lahir 2 tahun di kandungan, lahir giginya sudah tumbuh besar. Dan sebagian ada yang menyebutkan sampai hampir setahun terjadi kejadian bisa nyata, dan itu belum lama. Dan beberapa khabar-khabar yang sahih, Allah Subhanahu wa taala kehendaki janin itu ada di rahim, Allah berikan tempat di situ sampai masa lahirnya. Wa nukhiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah kami tetapkan kapan keluar. Tsumma nukhrijukum tibla, kemudian kami lahirkan, kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi. Tsumma litablughu ashuddakum, kemudian kalian menjadi dewasa. Setelah anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Ya. Wa minkum may yatawaffa, dan di antara kalian ada yang meninggal sebelum dewasanya. Di antara kalian yang sudah diambil, sudah dicabut nyawanya sebelum dapat masa dewasa. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Ini sahihnya. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan ke usia-usia terhina, usia-usia paling baik menghinakannya. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar dia tidak teringat lagi, agar dia tidak mengetahui lagi apa yang dulunya ia ketahui sebelumnya. Min ba'di likai la ta'lama min ba'di ilmin syai'a. Rasulullah SAW. Dan sebagian disebutkan ahlul hadis ditinggalkan hadisnya ketika tertimpa ikhtilat ini, muftalit, yakni kepikunan. Ya. Sehingga dibedakan, ada yang bisa membedakan hadisnya. Hadisnya sebelum tertimpa kepikunan, makbul, diterima. Ya. Wa yutrak hadithu, dan ditinggal hadisnya ba'da ikhtilati, setelah kepikunannya. Dan sebagian ada yang mengatakan karena sebab tua, sebagian ada yang disebutkan ikhtalata ba'da al-qada'. Sebagian ahli hadis ada yang kemudian tertimpa kepikunan, banyak lupa karena setelah menjabat jadi qadhi, hakim, banyak sengketa, banyak urusan, banyak ini, banyak itu, kemudian ya, ilmunya hilang banyak hadisnya. Dan banyak di sana disebutkan ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta perlindungan dari kepikunan, dari usia yang sangat tua sehingga melupakan yaitu ingatan atau ingatannya terlupa tidak sebelumnya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ujian dunia, fitnah dunia, harta, wanita, kedudukan, harta, fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Syaitan di sini ini doa, ini sebuah doa. Dan disebutkan dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam yata'awwazu. Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah duburus salat, di akhir salat. Sekali lagi kembali ke duburus salat. Dubur sesuatu yang belakang, kubul bagian depan. Ya, ya. Sehingga disebut kubul, itu kubul. Mohon maaf al-fard, kemaluan, itu dalam bahasa Arab disebut juga kubul. Karena muqabalah, berhadapan-hadapan dengan seseorang. Adapun dubur disebut dubur karena tadabur, mudabarah, membelakangi. Ya. Dan apa yang dimaksud dubur qabla sholat, akhir setiap sholat. Di sini secara ringkas kita sebutkan ada 3 pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan dubur qabla sholat maknanya adalah semuanya selalu di akhir sholat sebelum salat. Jadi semua hadis, semua riwayat yang mengatakan fi duburi kulli salat, di akhir salat, itu selalu akhir salat, penghujung salat sebelum salam. Termasuk hadis ini. Ya. Dulu Nabi berta'awud di akhir salat, yaitu sebelum salam. Semuanya mutlak. Semua yang zikir, yang doa, semuanya akhir sholat belum salam. Pendapat yang kedua mengatakan, yaitu yang kita pahami secara global, ini tiga pendapat. Yang kedua, dubur sholat maknanya akhir sholat, yakni setelah berakhirnya sholat. Jadi setelah sholat, kemudian salam, membaca doa-doa ini. Dan itu sebagaimana pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan dalam hal ini juga banyak ya dipegang oleh Syafi'i ya, di negeri kita, yaitu termasuk madzhab terbesar di negeri kita. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, di mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpegangan dengan hadis-hadis umum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah dan kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ijabai ya, doa. Demikian pula menyebutkan dengan dalil-dalil yang lain. Demikian pula dalam hadis disebutkan hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu, kana yaqulu idza sarafa min as-salat Allahumma aslih li dini. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat mengatakan Allahumma aslih li dini. Ya. Ini termasuk doa ya. Begitu pula apa yang disebut dengan dubur kulis salat, yakni mana yang setelah selepas salat. Imam Syafi'i berkata dalam kitab beliau Al-Umm, kitab fikih, rujukan fikih setiap maktabah Islam, perpustakaan Islam yang termasuk di antara kitab dasar yang jadi rujukan dalam bab fikih itu, kalau Imam apa fikih Syafi'i ya, itu kitab ini Al-Umm. Al-Umm kitabnya Imam Syafi'i wa ta'ala. Adapun dari Hambali di antaranya adalah kitab Ibnu Qudamah, yaitu Al-Mughni namanya. Kitab milik Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni. Itu pula ada kitab fikih Madzhab Malik dan yang lainnya. Kemudian pula di Imam di Al-Umm jilid kedua Imam Syafi'i mengatakan, wa astahibbu lil musalli munfaridan wa lil ma'mumi an yutila dzikra ba'da shalat. Aku menyukai bagi orang yang salat, baik dia salat sendiri maupun para makmum, untuk dia memperpanjang zikirnya setelah salat, wa yukthir du'a, kemudian dia memperbanyak doa, raja'an al-ijabah ba'dal maktubah, dalam rangka mengharap diijabahnya doa setelah ya salat wajib. Ini pendapat kedua, semua yang disebutkan dubur salat yaitu ba'da salat, setelah selesai salat. Pendapat ketiga, merinci. Disebut dubur kulis salat ya, dalam kembali ke kalam Arab, orang-orang Arab mengatakan dubur syai itu terkadang bisa menjadi bagian dari sesuatu atau setelah akhir dari sesuatu tadi, disebut dubur syai, dubur kulis syai ya. Ya. Terkadang disebut dubur kulis syai asalnya adalah termasuk bagian dari suatu akhir ujung, tapi termasuk bagian ya. Oleh karena mereka mengatakan, maka terkadang dubur kulli syai dimaksudkan adalah termasuk bagian dari sesuatu tadi, seperti dubur kulli salat, zikir maupun doa ya, itu ada yang di sebelum salat ya, sebelum salam, yakni setelah akhir, di akhir salat sebelum salam, dan ada terkadang yang dimaksud dubur kulli salat itu yang dimaksud setelah salat. Dan pendapat yang ketiga ini merinci yang seperti ini, wa'alam syuruh pendapat yang kuat dan yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin diri dalam Syarah Mumti' dan kitab-kitab beliau, begitu pula Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka menyebutkan bahwasanya zikir, apa-apa yang bentuknya zikir itu secara global kebanyakan dibaca setelah salam, tapi apa-apa yang bentuknya doa maka dibaca sebelum salat. Akan tetapi hadis-hadis yang sahih menunjukkan ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca setelah salam, maka itu dibaca setelah salam. Dan begitu pula boleh seseorang untuk berdoa setelah salam sesekali, namun tidak terus-terusan. Dan nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala. Namun secara global keumuman bahwasannya sebelum salam, di akhir salat, itulah tempatnya doa. Sementara ba'da salam itu tempatnya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari ayat hadis-hadis menunjukkan tentang hal ini, disebutkan oleh para ulama taala. Di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan apabila kalian telah selesai dari salat, "Fa idza qadaytumus salat," maknanya dan apabila kalian telah menunaikan salat, "Fadhkurullaha," maka ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, "qiyaman," baik dalam keadaan berdiri, "au qu'udan," baik dalam keadaan duduk, "au 'ala junubikum," qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, maupun ketika berbaring. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya zikir ba'da salat itu yang paling afdal tentunya adalah duduk, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Namun bukan menjadi sebuah syarat keharusan. Ketika seseorang ada hajat, segera mau pergi ngejar pesawatnya, atau jemput tamunya di stasiun, atau ada janjian, atau ingin mengantar ibunya, ya segera pulang, atau di rumah anaknya sedang rewel, setelah salam kemudian segera pulang, maka tidak dipersyaratkan dia untuk berzikir di tempatnya. Ya. Sekalipun tidak zikir pun juga tidak berdosa, karena itu apa? Sunnah, wakil dan bukan wajib. Akan tetapi tidak semestinya ditinggalkan, karena fadilahnya luar biasa besar. Maka dia bisa baca zikir-zikir tersebut di atas mobilnya, di atas motornya, di rumahnya, dalam keadaan berdiri, duduk, maupun yang lain. Dia bisa sambil meneruskan, ya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sambil dia pergi belanja, boleh. Demikian pula alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ini memang ketika apabila ada hajat, dan itu lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Maka tidak dia tinggalkan dan tidak dipersyaratkan harus duduk, meskipun yang lebih baik afdal tentunya dia tinggal sejenak, dia baca zikir-zikir tadi. Baik, itu untuk zikir. Maka disebutkan dalam ayat tadi, "Fa idza qadaytumus salat fadhkurullah." Bukan Allah sebut fad'ullah. Dan apabila kalian selesai menunaikan salat, maka ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah. Maka itu tempatnya zikir. Bukan doa secara umum, meskipun boleh sesekali doa atau doa di akhir dan lebih sedikit daripada zikirnya. Tapi secara keumuman yang lebih mendominasi dan lebih banyak apanya? Zikirnya. Karena Allah menyebutkan, "Fa idza qadaytumus salat fadhkurullah." Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir tempatnya pada salat. Dan adapun doa, apa yang sifatnya doa, maka di sana dianggap baik dari doa-doa apa yang ada, dari hadis-hadis yang ada, untuk dibaca sebelum salam, tentunya dengan pertengahan, tidak berlebihan memanjang-manjangkannya, sangat panjang sampai melelahkan makmum. Namun demikian pula juga tidak dia meremehkan untuk meninggalkan doa sebelum salam. Bahkan tuntunan Nabi Alaihissalam adalah untuk kita, yaitu membaca doa sebelum salam. Sebagaimana pernah kita lewat di dalam sifat salat juga, "Summal yatafayyar minad du'a masya'a." Kemudian hendaknya dia memilih. Perintah dari Rasulullah SAW bahkan. Silakan dia untuk memilih. Minad du'a masya'a. Dari doa apa yang dia sukai. Dari doa apa yang ia inginkan. Dalam lafaz lain, "Summal yada'u." Atau "Summal yatakhayyar minad du'a'i a'jabuhu indah." Dan silakan dia untuk memilih dari doa-doa mana yang dia kagumi. Sabda Rasul alaihissalatu wassalam. Dan di sana ada sebuah hadis, namun diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan tidaknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dan ini pernah kita bahas, "Ayu du'ai asma', doa mana yang paling didengar, ya, paling dijabai, jawfal lailil akhir wa duburus salawatil maktubah." Di doa ketika pertengahan malam, akhir malam, jawfil lailil akhir, pertengahan hingga akhir malam, wa duburus salawatil maktubah, dan di akhir salat-salat wajib. Kembalinya ke duburi salawat. Akhir salat ini apa maksudnya? Dari Imam Syafi'i mengatakan ba'da salat. Namun sebagian ulama mengatakan ini harus dikhususkan, dikembalikan kepada bimbingan Rasul dalam sifat salat. Apakah Nabi dinukilkan setiap kali selesai salam doa? Yang ada hanya ya, penyebutan yaitu global ya. Dan tidak disebutkan setiap kali Allah Ta'ala alam suhab ya, walil minjallah. Dan itu butuh dirujuk kembali. Adapun bimbingan Rasul, bahkan Rasul memerintahkan adalah summal yatakhayyar minad du'a masya'a. Rasul yaitu menyebutkan setelah tasyahud, idza faradha ahadukum min at-tasyahudil akhir, ya, apabila salah seorang dari kalian telah selesai dari doa tasyahudnya, innaka hamidum majid, falyata'awwaz billah min arba, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Pernah kita lewati ya, empat perkara dari apa? Lamanya uzubika min azabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur, siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ujian, kala ujian hidup maupun ujian mati. Ujian dikala hidup ya, fitnah harta, ujian kedudukan, pangkat ya. Ataupun fitnah ketika mati ditanya oleh malaikat. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejelekan ujian ad-dajjal, fitnahnya al-masih dajjal. Empat perkara Rasul perintahkan kita untuk berdoa. Apabila selesai dari tasyahud akhirnya, hendaknya dia baca ini. Ya. Dan ini doa atau bukan? Ini doa. Falyata'awwazillah. Minta perlindungan. Ini doa. Dan sekali lagi doa sebelum salam. Maka hadis-hadis yang khusus ini mengkhususkan hadis yang sifatnya umum tadi. Yang ada kemungkinan duburi kulis salat. Di akhir sholat, itu ada kemungkinan sebelum salam, ada kemungkinan setelah salam. Dan itu dikhususkan dengan hadis-hadis yang menyebutkan rinci doa-doa Rasul sebelum salam. Ini secara umum. Baik. Maka, dan ini disebutkan oleh Syekh Muslim Ibn Ta'ala pula, beliau menyebutkan kenapa duburus sholat ya, di sini, beliau tidak berpandangan pendapat yang pertama, semua duburus sholat maknanya setelah salam. Semuanya. Beliau juga bukan perpandangan pendapat kedua, semuanya sebelum salam. Tapi beliau rinci, kalau zikir kebanyakan setelah sholat, kalau doa yaitu tempatnya sebelum salam, kecuali yang disebutkan dalil Rasul membacanya setelah salam dengan jelas. Dan itu kadang-kadang sebenarnya nanti akan disebutkan. Dan beliau mengatakan yang pertama karena tadi alasan beliau firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitumus shalat fadhkurullaha. Apabila kalian selesai sholat, maka zikirlah kepada Allah. Itu tempatnya zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau Allahumma antas salam, wa minkas salam, ya ghayyibus salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian pula tahmid, takbir, itu zikir semua. Begitu pula membaca ayat kursi, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, surat-surat. Ini semua bentuk zikrullah dan membaca surat tadi. Baik. Dan ada pun yang kedua tentang permasalahan doa, karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis tadi, yaitu Nabi SAW menunjukkan dan membimbing ba'da tasyahud al-akhir, setelah tasyahud akhir itu sebagai tempat untuk doa ya. Summa liyatakhayyar atau waliyatakhayyar minat doa ma sya'a. Ini alasan dia. Kemudian sekarang tinggal hukumnya. Hukum berdoa bagaimana kemudian kalau berdoa setelah selesai salam? Yeah. Maka di sana dibahas oleh para ulama dari sisi bolehnya boleh. Boleh seseorang untuk berdoa di tempat manapun atau di kapanpun dia mau, selain tempat-tempat yang dianggap tentunya tidak semestinya untuk dia baca dari lafaz-lafaz Allah di tempat-tempat najis. Kamar mandi, dia. Adapun selain dari tempat-tempat yang dilarang, secara umum dia boleh berdoa dimanapun, kapan saja. Begitu pula termasuk berdoa ba'da salat. Lebih-lebih sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, yaitu mengatakan duburi kulli salat, makna duburi kulli salat, akhir salat adalah yakni setelah selesai salat. Dari sisi boleh-boleh, namun para ulama menyebutkan bahwasannya doa ini semestinya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Nah, ini kesimpulan dari saya dari bacaan atau keterangan para ulama. Yang pertama, hendaknya dia membaca doa kalau sudah selesai membaca zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia baca doa dulu. Jangan dia membaca doa yang diinginkannya sementara dia meninggalkan zikirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pertama kali apa? Dia baca zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali. Seberapapun banyak yang dia baca doa, seberapapun khusyuk bacaan yang dia baca doa, namun membaca zikir sebagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun lebih sedikit, ya, lebih sederhana, namun itu lebih berpahala dan lebih berbarokah dan lebih sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan datang pembahasan khusus dalam bab setelahnya, dua bab setelah ini ada kaidah, dua kaidah penting yang akan dibahas, yaitu setelah dua pasal setelah ini, pasal ke-10 tentang pentingnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka seorang boleh berdoa, namun yang pertama dia baca doa setelah membaca zikir-zikir sebagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu zikir, dan sebagian mengatakan itu doa, minta ampunan kepada Allah. Namun itu doa yang disebutkan dalam hadis jelas dibaca setelah salat. Dan itu sedikit. Adapun selain itu, selebihnya yang lebih dominan adalah zikir. Kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta jalla jalalika al-ikram. Kemudian subhanallah, subhanallah banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah banyak. Allahu akbar, Allahu akbar banyak. Zikir lebih mendominasi. Kemudian doa akan kita sebutkan apa yang dinukilkan dari Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah setelah adzan kita stop adzan dulu. Insya Allah. Saya kembali ke permasalahan doa ba'da salam, yaitu setelah zikir tentunya. Maka di sana diperbolehkan. Ya. Di antara para ulama yang perbolehkan doa setelah salam. Tadi Imam Syafi'i, kemudian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sampai beliau membuat sebuah bab dalam Sahih Bukhari, bab ad-du'a ba'da as-salat. Bab berdoa setelah salat. Ya. Dan bisa dilihat di sana. Namun di antara yang beliau sebutkan hadisnya adalah termasuk subhanallah, subhanallah, subhanallah, seingat saya. Ya, tasbih, tahmid, takbir, dan butuh dilucuk lagi di sana di Sahih Bukhari. Sementara ini termasuk zikir. Ya. Namun kita tahu bahwasanya para ulama menyebut doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah artinya doa memohon, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah hajat. Kita mohon, ya, Allah maghfirli, Allah mahdini, Allahumma rizukni, atau Rabbana atina fid dunia hasanah, minta ya Allah berilah kami kebaikan dunia akhirat, ya Allah berilah rezeki, ya Allah ampuni aku. Ini doa minta, memohon. Dan di sana ada doa yang disebut doa ibadah. Doa ibadah berpahala, namun bukan berbentuk sebuah permohonan atau permintaan kepada Allah. Meskipun kita berharap mendapat pahala di situ. Kita berdoa agar dapat pahala, agar dihitung sebagai ibadah, tapi bukan dengan bentuk meminta secara langsung. Seperti la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, afdhalul dzikr. La ilaha illallah, qul subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini termasuk doa, namun doa ibadah dan bukan doa masalah bentuknya. Sehingga di sana disebutkan dirujuk kembali dalam Sahih Bukhari berapa hadis-hadis seputar apa yang dinukilkan dari ba'da salah. Ya. Dan doa termasuk di situ adalah doa masalah. Imam Bukhari berpandangan juga boleh, yaitu setelah salam membaca doa. Namun tadi kita sebutkan bahwasanya seorang membaca doa hendaknya bukan kemudian menggantikan zikir yang disyariatkan, bukan kemudian dia berdoa menggantikan zikirnya Rasulullah SAW, atau dia dahulukan doanya baru zikir lah. Namun dia zikir dulu sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Dan kalau mau berdoa, maka silakan. Dan demikian pula di antara apa yang disebutkan oleh keterangan para ulama Allah Ta'ala, hendaknya dia dalam itu doa ya, disebutkan terkhusus setelah salat, setelah salam, dengan tidak mengangkat tangan terus menerus. Disebutkan di sini dalam fatwa Lajnah Da'imah, fatwa para ulama Lajnah Da'imah, laisa du'a ba'da al-fara'idi bisunnah idza kana bi raf'il aidi, bukan termasuk sunnah berdoa setelah salat wajib jika dengan mengangkat kedua tangan. Bukan termasuk sunnah, bukan termasuk ya praktek ajaran Nabi alaihi wasallam, bukan termasuk sunnah Nabi alaihi wasallam berdoa setelah salat-salat fardu jika disertai dengan mengangkat tangan. Sawa'un kana minal imam wahdah awil ma'mum wahdah, sama saja dari imam sendirian ataukah dari makmum sendirian, aw minhuma jami'an, atau dari keduanya seluruhnya, imam dan makmum ya, tentang hal ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan yaitu menganggap itu termasuk perkara yang baru, bazalika bid'ah li'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi alaihi wasallam melakukan hal itu, wala an ashabihi radhiyallahu anhu ajmain, dan tidak satupun sahabat melakukan mengangkat tangan yaitu setelah salam. Kalau bingung, loh kenapa kan secara umum boleh begini? Kan banyak tempat-tempat yang lain. Seperti sebelum apa? Sebelum qomat. Rasul menyebutkan secara umum baina kulli adzanaini salat. Setelah selain doa adzan itu salat, bisa seorang salat sebelum apa antara adzan dengan iqamah boleh. Begitu pula termasuk di antara dakwah mustajab adalah baina kulli adzanain, da'watun mustajabah, termasuk dakwah doa yang diijabai doa antara adzan dengan iqamah. Seorang banyak-banyak berdoa itu, menunggu imam datang, menunggu iqamah, banyak-banyak doa ya. Dan sekali dia mau mengangkat tangan silakan. Dan disebutkan di sana banyak sekali hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ya, tapi bukan setelah sholat. Adapun Rasul mengangkat tangan setelah sholat, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan oleh para ulama tidak satupun sahabat melakukannya. Makanya di antara perkara ya, sehingga berbeda, para ulama mengatakan boleh doa ya, doa ya setelah zikir ya, dengan catatan tadi, setelah zikir-zikirnya dibaca kemudian doa, dan tidak dengan mengangkat tangan. Begitu pula di sana ada beberapa perkara yang lainnya, ini beberapa yang kami ingat ya, dalam perkara ini. Kemudian boleh seseorang di antara apa yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yaitu ba'da salat, dan ini butuh dirujuk tentang kesahihannya, saya belum menelitinya, juga belum lihat keterangan para ulama. Di sini hanya dianggap baik sanadnya oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mustad al-Kabir dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula juga diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, aku belum pernah salat di belakang Nabi kalian illa sami'tu yaqul hina yanfarih, ya, kecuali aku mendengar beliau yaitu setelah selesai membaca Allahummaghfirli Allahummaghfir khataaya wa dzunubi kullaha, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku seluruhnya. Dan ini PR ya, insyaallah tentang hadis ini ya, dengan namun yang jelas doa secara keumuman boleh seorang membacanya, namun para ulama mengatakan tidak dengan mengangkat yaitu kedua tangan, sebab tidak ada yang sahih tentang mengangkat tangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Adapun tentang doa-doa, maka ini butuh dikaji ulang tentang hal tersebut. Ini beberapa seputar masalah zikir. Adapun doa-doa yang sabit, apa yang disebutkan dibaca sebelum salam. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul pernah berpesan kepadanya, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, yang beliau sebutkan poin ke-6 di sini, wahai Mu'adz, sungguh aku sangat menyukaimu. Wallahi inni la uhibbuk, sungguh demi Allah aku menyukaimu. Usika ya Mu'adz, aku akan mewasiatkanmu sesuatu ya Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli salat, agar tidak engkau tinggalkan setiap akhir salatmu. Takul engkau berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dan para ulama menyebutkan ada pun doa yang seperti ini, ini letaknya sebelum salam. Ya. Dan begitu pula apa yang disebutkan, Allahumma Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li dzunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kamu kalau disebut salam atau doa yang semakna itu dibaca-baca sebelum salam. Dan boleh seseorang baca doa ba'da salam, akan tadi dengan tadi beberapa catatan tadi. Ya. Kemudian juga beberapa hal tidak yang mereka lakukan dengan satu suara, sebagaimana para sahabat dan Rasul tidak melakukan satu suara. Begitu pula beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam adab-adab zikir dan juga doa. Allah Ta'ala alam suhab. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sampaikan. Semoga kita bisa melandasi amal-amal kita dengan ilmu yang kita sampaikan. Jazakumullah khairan wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.